Ketangkasan bindu pitu. Kenca bagi kuidah empat malaikat terdis i empat penjuru doni. I ambangna empat na angin i doni enda. Gelah olah rembus kempak daratan, kempak lawit, entah kempak batang kayu apaipe. Janah kuidah ka malaikat sidebar nangkih i timur nari. Mbaba meterai di bata, emo di bata singgeluh. Alusora megang, arlebuk ia man malaikat si empat, si man bana ngoi breken di bata, kuasa encedaken daratan ras lawit. Nina malaikat e. Ola lebe cedaken daratan, lawit tah batang kayu, adilang ngadung si tamakan meterai ibas perdempakan suruh-suruhan di batanta. Janah man bangku ipa betehken, lit 144 ribu kalak, si itamakan meterai di bata ibas perdempakena. Kala e ibuat ibas suku bangsa Israel si 12. 12 ribu kalak ibas tep-tep suku nari, eme. 12 ribu ibas suku Juda nari. 12 ribu ibas suku Ruben nari. 12 ribu ibas suku Gad nari. 12 ribu ibas suku Asir nari. 12 ribu ibas suku Naftali nari. 12 ribu ibas suku Manase nari. 12 ribu ibas suku Simeon nari. 12 ribu ibas suku Lewi nari. 12 ribu ibas suku Isasar nari. 12 ribu ibas suku Sebulon nari. 12 ribu ibas suku Yusuf nari. Ras 12 ribu ibas suku Benyamin nari. Kenca bagi kunehen ka, janah kuidah ije enterem kal jelma. Ise pelangasup meligaisa. Kalak sinterem erehna ibas krina bangsa, suku, negara ras ibas krina cakap nari. Janah krina ia terdis ilebe-lebe kursi kini rajan, dingin ilebe-lebe anak biri-biri e. Krina ia make jubah mentar, canahna jemak lambe. Krina iang rana alusora megang. Keselamatan tara ibas di batan tanari. Ema si kundul i kursi kinerajan e, dingin ibas anak biri-biri e nari. Krina malaikat terdis ngelewati kursi kinerajan, pertua-pertua ras makhluk si empat e. Cenari erjimpuk ia i lebe-lebe kursi kinerajan e, ayona sehku tanah, janahna nembah mandi bata. Nina. Amin. Ujin ras kemuliaan. Pentaran ras pengatakan bujur, kehamatan, gegeh ras kuasa mandibatanta, sehrasa lalap. Amin. Jenari sekalak ibas pertua-pertua e, nungkun man bangku, Nina. Ise krina kalak si arjubah bentar enda, janah ijanari kin ia. Arjabab aku, lakut tehpa, kamu meteksa. Nina pertua e man bangku. Enda mekalak si enggo ngasup mentasi kini seran simbeline. Enggo ibersih kena jubahna dengan ipebentarina alu darah anak biri-birie. Pergitekan siye, maka tedis ia krina ilebe-lebe kursi kini rajan dibata. Janah suari ras berngi isembahna dibata ibas rumah pertoton. Ia si kundul i kursi kini rajan e, tetap ngampang-ngampangi ia. Lanai ia muas entah melihe, bagepe lanai ia iparpari matawari entah las. Sabab anak biri-biri si i tengah-tengah kursi kinerajan E jadi permakanna. Dan anak biri-biri E si mabai ia ku ulu lau kegeluhan. Janah dibata mengapusi iluhna si mambur.